Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis dari Abi Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala ali wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala ali wasallam bersabda, "Inna Allaha kataba al-ihsan 'ala kulli syai'." فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan innallaha katabal ihsan. Yang dimaksud dengan kataba yakni aujaba, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan. Wallahu ta'ala awjaba al-ihsana 'ala kulli syai'. Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian membunuh, maka baguskanlah cara membunuh itu. Wa idza dabahtum fa ahsinudz dzabha. Demikian juga bila kalian menyembelih, maka perbagus cara menyembelih tersebut atau perbagus penyembelihan tersebut. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, al-ihsanu yakunu bainal 'abdi wa bainar rabbi wa bainal abdi wa bainan nas wa bainal abdi wa bainal bahaim. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala memerinci tentang perbuatan ihsan. Yang pertama, perbuatan ihsan yaitu antara seorang hamba terhadap Rabbnya, terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, perbuatan ihsan yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap orang lain atau terhadap sesama manusia. Yang ketiga, perbuatan ihsan seorang hamba terhadap al-bahaim, hewan-hewan peliharaannya. Amal ihsanu bainal abdi wa bainal rabbih, adapun perbuatan ihsan seorang hamba terhadap Rabbnya atau antara dirinya dengan Rabbnya, fahuwa a'la maratibid din, maka ini adalah perbuatan ihsan yang paling tinggi tingkatannya di dalam tingkatan agama. Kenapa demikian? Wa dzalika bi ayya 'buda rabbahu ka'annahu yusahiduhu. Karena yang demikian itu, tingkatan yang demikian itu terjadi ketika seorang hamba ia beribadah kepada Rabbnya, ia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ka'annahu yusahiduhu, seakan-akan seorang hamba itu melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yusyrik bihi syai'an, demikian juga tingkatan ini tidak menjadikan ia seorang hamba berbuat syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu pun. Wa yakhafahu wa yarjuah, demikian juga dengan perbuatan ihsan ini seorang hamba tumbuh rasa takut dan penuh harap kepada Rabbnya. Maka hal ini bisa tergambar dari hadis Jibril ketika Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang apa itu al-ihsan. Maka ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang pengertian al-ihsan, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Perbuatan ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Maka bila engkau tidak mampu untuk melihat Allah, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala pasti melihat dirimu. Inilah ihsan bainal abdi wa bainar rabbih. Ini perbuatan ihsan antara diri seorang hamba dan antara Rabbnya. Maka perbuatan ihsan ini akan menjadikan seseorang untuk terus melakukan perbuatan-perbuatan baik lainnya, karena ia benar-benar menyadari atau tumbuh kesadaran pada dirinya bahwasannya ia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah dirinya tidak mampu untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu sudah pasti, tatkala di dunia seorang hamba tak akan mampu melihat Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak akan bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala, maka tumbuh keyakinan pada dirinya bahwasannya Allah selalu melihat dirinya. Allah maha mengetahui tentang keadaan dirinya. Sifat dari dirinya Yahba yang mengetahui bahwasannya Allah Maha Mengawasi. Sikap dari dirinya yang menyadari bahwasannya Allah Maha Tahu atas setiap gerak-gerik dirinya, itu akan menjadikan tumbuh pada dirinya perbuatan-perbuatan ihsan terhadap sesamanya. Kemudian yang kedua, al-ihsan bainal abdi wa bainan nas, yaitu ketika seorang hamba berbuat baik terhadap sesamanya, berbuat baik dalam membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada dirinya. Dia memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkannya, atau dia berbuat baik kepada orang-orang dengan ucapan dan perbuatan. Dia berbuat baik kepada orang lain dengan cara muamalah, dengan cara mempergaulinya secara baik. Demikianlah sikap berbuat baik seorang hamba terhadap sesamanya. Ketika seorang hamba berbuat baik terhadap sesamanya, maka ia seharusnya dan wajib untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan, pertama, tidak berbuat menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu pun, dan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wabil ihsani, wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kepada kedua orang tua hendaklah berbuat ihsan. Ini adalah satu bentuk perintah agama di mana kedua orang tua perlu disikapi dengan sebaik-baiknya setelah tentunya seorang hamba dilarang untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya perintah untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua disebutkan di dalam Al-Quran setelah penyebutan tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu pun. Berbuat ihsan kepada kedua orang tua, baik ia masih dalam keadaan hidup, yaitu dengan berbakti, dengan taat patuh kepada apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua, selama perintah tersebut tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga berbuat baik kepada kedua orang tua manakala keduanya sudah meninggal dunia, itu pun tetap dituntunkan di dalam agama, yaitu dijelaskan oleh para ulama, berbuat baik kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia, di antaranya dengan meneruskan jalinan silaturahmi dari teman-teman dekatnya, dari saudara-saudara dekatnya, atau bisa juga dengan menyedekahkan atas nama orang tua. Kita bersedekah mengatasnamakan orang tua kita, atau menghajikan, atau mengumrohkan. Itu adalah bahagian dari bentuk-bentuk berbuat baik kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia. Kemudian bainal abdi wa bainan nas, berbuat baik kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, istri kita, anak-anak kita, itu adalah merupakan bahagian dari al-ihsan fima bainal abdi wa bainan nas, berbuat baik antara seorang hamba terhadap sesama manusia. Istri kita, kita bimbing kepada jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhai. tidak dengan cara kekerasan, tidak dengan cara yang penuh dusta, tidak dengan cara yang menyelisihi syariat agama. Istri kita, kita bimbing ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dinasehati manakala memang menyimpang, dinasehati manakala memang lalai, dinasehati manakala memang dalam keadaan ia lupa. Demikian juga anak-anak kita yang merupakan tanggung jawab kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berwasiat, telah memerintahkan untuk menjaga diri-diri kita dan keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu tu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Ini adalah merupakan bahagian berbuat ihsan kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Demikian juga kita tidak melupakan untuk berbuat ihsan kepada sesama manusia yang itu masih ada di lingkup sekitar kehidupan kita. Siapa mereka? Tetangga kita. Tetangga kita adalah bahagian dari mata rantai perbuatan ihsan kita terhadap sesama. Sebagaimana sering disebutkan, contoh-contoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membina kehidupan rumah tangga dengan bertetangga bersama orang lain. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajari para sahabat untuk memperhatikan tetangganya. Jangan sampai perut kita kenyang sementara tetangganya kelaparan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan sahabatnya untuk memasak masakan yang kuahnya diperbanyak. Kemudian beliau memerintahkan kepada sahabatnya, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, untuk membagikan masakan yang telah diperbanyak tersebut. Kepada siapa diberikan masakan tersebut? Kepada tetangganya. Memberikan sesuatu kepada tetangga tak semata dilihat dari zat yang kita berikan. Bukan semata memberikan semangkok sayur, bukan semata memberikan semangkok lauk pauk atau sepiring lauk pauk atau sekilo dua kilo buah-buahan, tetapi lebih daripada itu, kita mendapatkan faidah dari perintah Nabi untuk memberikan sesuatu kepada tetangga. Apa itu faidahnya? Faidahnya adalah kita peduli kepada mereka. Kita ingin menciptakan kasih sayang kepada mereka. Kita ingin menjalin sesuatu yang penuh harmoni, sesuatu yang penuh kedamaian dengan tetangga kita. Melalui apa? Melalui amalan-amalan dalam bentuk memberi hadiah, dalam bentuk memberi sesuatu yang mungkin secara manfaat hissiah, secara manfaat fisik hanya sekecil, hanya semangkok sayur, hanya sepiring lauk, hanya satu kilo jeruk mungkin. Tetapi di balik itu semua, kita sedang membangun ikatan yang kokoh dengan tetangga. Kita sedang membangun rasa damai dengan tetangga kita. Kita sedang membangun tafahum, saling memahami, saling menjalin pengertian antara tetangga. Dan lebih daripada itu, kita sedang membangun kepedulian dengan tetangga kita. Ini semua adalah bentuk-bentuk yang diajarkan di dalam agama kita. Karena jelas agama kita tidak ingin antar tetangga kemudian konflik, antar tetangga kemudian jatuh korban, bahkan sampai jatuh korban, na'udzubillah. Kita tidak menginginkan yang demikian. Bahkan kepada tetangga yang non muslim sekalipun, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memberikan contoh bagaimana beliau sallallahu alaihi wa ala alihi menengok seorang pemuda Yahudi yang tengah sakit pada waktu itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengoknya. Ketika sang pemuda Yahudi itu tengah terbaring di tempat tidurnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada pemuda Yahudi tersebut untuk berislam, untuk memeluk Islam. Kemudian sang pemuda itu melirik kepada ayahnya yang saat itu berdiri di dekatnya. Maka kata sang ayah, ikuti apa yang dikatakan oleh Abul Qasim, yaitu apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kemudian sang pemuda itu pun bersyahadat, memeluk Islam. Setelah itu kemudian meninggal dunia. Ini menunjukkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam peduli kepada tetangganya, kepada orang non-muslim yang kemudian oleh beliau didakwahi untuk memeluk Islam. Karenanya penting sekali ketika kita berelasi dengan non-muslim dan di situ ada manfaat, manfaat bahwasanya kita mendakwahinya, bahwasanya kita mengajaknya kepada keislaman, ada manfaat, maka relasi, mendatanginya, karena ada manfaat tersebut, maka itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Dan termasuk baik, berbuat baik kepada tetangga. Ketika tetangga kita tertimpa musibah, misalkan tetangga kita tertimpa musibah dalam bentuk kematian, apakah kemudian kita tidak peduli? Ada celah-celah yang kita bisa berbuat dalam upaya berbuat ihsan kepada tetangga kita. Apa itu? Kita bisa merawat jenazahnya. Kalau ia belum punya kain kafan, segera kita siapkan kain kafan. Ketika tidak ada orang yang memandikannya, kalau jenazah itu laki-laki, maka kita sebagai orang-orang yang dewasa laki-laki bersegera untuk memandikannya. Tentunya atas perkenan dari saudara-saudaranya ataupun dari orang tuanya ataupun dari orang yang tertimpa musibah tersebut. Kita turut menyolatkannya, menyolatkan jenazah tersebut. Kalau ada hal-hal yang sekiranya amalan-amalan yang memang itu tidak dituntunkan oleh sunnah, maka kita bisa menghindarinya. Tapi dalam hal-hal yang memang itu dibenarkan oleh syariat, kita bisa mengupayakannya. Orang yang ditimpa kematian biasanya sudah pada umumnya sudah tidak lagi memperhatikan keterkaitan keberadaan makanan. Pada sisi itu kita bisa memasuki, kita kirim makanan pagi hari untuk sarapannya, siang hari untuk makan siangnya, malam hari untuk kemudian makan malamnya. Kita kirim misalnya air mineral, dan seterusnya. Banyak hal yang bisa kita berikan kepada tetangga kita yang tengah tertimpa musibah dengan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariat. Dan justru ada beberapa hal yang itu adalah tuntunan syariat untuk kita berikan kepada tetangga. Ini adalah perbuatan ihsan terhadap sesama manusia. Maka sangat penting bagi kita untuk bisa mewujudkan amalan-amalan ini. Tatkala kita tidak mewujudkan kepedulian ini, maka masyarakat akan melihat, oh begitu sikapnya, oh begitu katanya mengerti agama dan seterusnya. Bukan berarti kita beramal ingin dilihat oleh orang, tidak, tetapi kita beramal ikhlas lillahi ta'ala dan dalam rangka untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu untuk berbuat ihsan kepada segenap manusia. Termasuk di antara bahagian manusia adalah tetangga kita, orang-orang yang terdekat di lingkungan kita. Banyak upaya yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk berdakwah kepada tetangga-tetangga kita. Banyak upaya yang bisa kita perbuat dalam rangka mendakwahi mereka. Cara-cara yang bijak, cara-cara yang penuh hikmah. Di antaranya adalah dengan saling memberi dengan tetangga. Kemudian kita memberi perhatian kepada anak-anak tetangga, manakala mereka memang belum ada tempat untuk bisa belajar agama, maka siapkanlah diri kita untuk bisa mengajari anak-anak tetangga kita tentang agama. Jangan sampai anak-anak tetangga kita tumbuh sementara tidak peduli kepada agama. Ini adalah tanggung jawab besar, tanggung jawab kita untuk bisa menebarkan kebaikan di dalam kehidupan bertetangga. Dan banyak lagi tentunya berbuat ihsan kepada sesama manusia. Dan juga tentu tidak kita lupakan berbuat ihsan kepada waliul amr, penguasa, pemerintah, dari mulai struktur yang paling rendah, RT, RW, kelurahan atau desa, sampai ke atas. Ini pun dituntunkan di dalam agama kita, bagaimana kita tidak boleh membuka aib mereka, tidak boleh mencacat celah mereka. Ini bahagian dari bersikap baik antara diri kita sebagai seorang hamba terhadap hamba yang lainnya, terhadap manusia yang lainnya. Demikian pula kita dituntunkan berbuat ihsan kepada binatang peliharaan kita. Manakala binatang itu kelaparan, hendaknya kita memberi makan. Jangan sampai peliharaan kita lapar dan tidak tertangani kebutuhan makanannya. Manakala ia kehausan, sediakan minum untuk binatang peliharaan kita. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menceritakan ada seseorang ada seekor hewan, ya, dalam hal ini anjing, yang tengah kehausan. Dalam sebuah riwayat Bukhari dan Muslim, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan bainama kalbun yutifu bi raqiyatin qad kada yaqtuluhul 'athash. Anjing, ia mengitari sebuah sumur yang anjing tersebut nyaris mati karena kehausan. Idh ra'athu bagiyun min bagaya bani Israel. Tiba-tiba ada salah seorang wanita pelacur dari kalangan bani Israel. Fanaza'at muqaha fasaqathu. Kemudian ia melepas sepatunya, kemudian ia mengambil air dengan sepatunya tersebut, maka kemudian ia kucurkan air itu kepada anjing. Faghufira laha bihi, maka kemudian wanita pelacur itu diampuni karena berbuat baik kepada seekor anjing. Wal baghiyu, yang disebut dengan al baghiyu az-zaniyah, wanita pezina. Wazina a'zamu wa akbahul jara'im ba'da syirk. Sedangkan perbuatan zina adalah merupakan perbuatan yang paling besar, paling jelek, ya, setelah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan perbuatan kabair, dosa, dari dosa-dosa yang paling besar. Namun dengan keikhlasan, dengan apa yang ia perbuat, menolong seorang anjing yang tengah kehausan dan nyaris mati, maka dengan sebab itu faghufira laha bihi, diampuni dosa wanita tersebut. Dengan sebab memberi minum seekor anjing. Bagaimana kalau memberi minum itu kepada sesama manusia? Bagaimana kalau memberi minum itu kepada tetangga kita? Bagaimana kalau memberi minum itu kepada orang tua kita? Bagaimana kalau memberi minum itu kepada orang-orang yang sudah lanjut usia, begitu sepuh, begitu tua usianya, umurnya? Bagaimana bila kita memberikan minum setetes, dua tetes air kepada orang yang tengah tidak mampu untuk menegakkan badannya sendiri karena ia dalam keadaan sakit parah? Bagaimana kalau kita memberikan setetes, dua tetes air minum itu kepada orang-orang yang kehausan? Ya, tentunya dengan penuh ikhlas. Amalan ini adalah amalan yang harus dilandasi dengan keikhlasan. Amalan ini adalah amalan yang akan membangkitkan sikap rahmah kita. Amalan yang akan meniadakan kekerasan. Dalam sebuah riwayat yang disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, dalam sebuah peperangan, ada pasukan dari kaum muslimin yang terluka parah. Satu orang yang terluka parah, ia melontarkan kata-kata ingin minum. Kemudian ada orang yang membawakan air minum untuk tentara kaum muslimin yang terluka ini. ketika minuman itu diberikan, belum menetes air itu ke mulutnya, ia mendengar ada orang mengerang kesakitan dan ingin minum. Kemudian ia serahkan air minum itu kepada orang yang kedua, tolong berikan kepada orang tersebut. Diberikanlah air minum itu kepada salah seorang pasukan yang terluka dan ingin air minum. Ketika hendak diminum, orang yang kedua ini mendengar erangan dari orang yang ketiga menginginkan minum. Akhirnya orang kedua ini berikan kepada dia, ingin minum. Air itu pun dibawa kepada orang yang ketiga. Ketika orang yang ketiga ini didatangi, ia sudah dalam keadaan meninggal dunia. Maka orang yang membawa air minum ini kembali kepada orang yang pertama. Orang pertama yang meminta minum tadi, ternyata orang pertama sudah meninggal dunia. Air minum ini dibawa kepada orang yang kedua. Kemudian orang yang kedua ini pun sudah meninggal dunia. Air minum ini dalam keadaan utuh. Ini contoh bagaimana sikap ihsan telah begitu mewarnai. Berbuat ihsan kepada orang lain hingga orang lain itu lebih didahulukan dibanding keadaan dirinya. Dan ini adalah teladan salafuna soleh, teladan dari orang-orang pendahulu kita yang soleh, yang ia dengan ikhlas, dengan rela hati memberikan sesuatu yang itu adalah haknya, tetapi karena ada orang lain yang lebih membutuhkan, maka ia berikan air minum tersebut. Sampai kemudian peristiwanya demikian, tidak ada satupun yang sempat untuk meminum air tersebut. Jadi itu kalau kita berbuat baik kepada sesama manusia. Yang dicontohkan di sini adalah bagaimana berbuat baik terhadap hewan. Dan kita akan temukan dalam hadis-hadis yang sahih sikap kebalikan, bagaimana ketika disebutkan dalam hadis ada seorang wanita yang masuk neraka lantaran sebab seekor kucing yang ia masukkan dalam perangkap sehingga tidak bisa mencari makanan sendiri. Kemudian tidak diberi makanan sehingga kemudian mati. Maka bagaimana seorang wanita itu masuk ke neraka dengan sebab tidak berbuat ihsan kepada binatang yang ia pelihara. Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada segala sesuatu. Terhadap segala sesuatu. Dalam hal ini dibagi atau diperinci, berbuat ihsan antara seorang hamba dengan Rabbnya, berbuat ihsan antara seorang hamba dengan sesamanya, dan berbuat ihsan antara dirinya dengan hewan yang ada di sekitarnya. Dan banyak lagi perintah-perintah dari agama ini yang perintah tersebut memberikan gambaran bahwasannya ketika sikap rahmah dihidupkan, maka suasana harmonis, suasana damai, ya, itu akan bisa tercipta. Dan sebaliknya, manakala sikap kekerasan itu terus dipertontonkan, maka yang akan ia raih dari hasil kekerasan itu tidak lain adalah kejelekan demi kejelekan. Maka mari kita bersama-sama untuk melatih diri kita, melatih anak-anak kita untuk senantiasa bisa memberikan sikap penuh kasih sayang kepada sesamanya. Kadang kita lupa kepada anak kita. Anak kita hanya diberi ini uang jajan untuk kamu. Apakah salah kalau seandainya kita pun ketika kita memberikan jajan kepada anak kita, ini jajan untuk kamu, dan ini tolong kamu sedekahkan untuk temanmu. Barangkali di antara temanmu ada yang tidak bekal, membawa bekal untuk jajan, atau ada di antara temanmu yang orang tuanya sedang kesulitan sehingga temanmu tidak bisa membeli jajan seperti kalian. Kenapa kita berbuat demikian? Karena kita ingin menumbuhkan jiwa rahmat, jiwa kasih sayang, jiwa peduli pada anak kita terhadap sesamanya. Kita melatihnya untuk tidak melupakan temannya. Kita melatihnya untuk tidak melupakan orang lain. Kita melatihnya untuk peduli kepada sesamanya. Kenapa kita tidak melatihnya sedemikian rupa? Terkadang kita hanya ingat uang ini adalah jajan untuk anak saya. Maka banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, karena sesungguhnya apa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik terhadap segala sesuatu. Termasuk diantaranya tadi kita melatih anak kita untuk berbuat ihsan kepada teman-temannya. Ya. Melatih anak kita untuk berbuat ihsan, peduli, ya, kepada sesamanya. Ya. Kalau ada temannya yang sakit, ya, kita latih anak kita, berikan, ya, sana tengok temanmu yang sakit. Ya, bila perlu diantar teman yang sakit, bila perlu kita sebagai orang tuanya mengantarnya. Satu, memang kita sendiri menengok orang sakit, ya. Yang kedua, kita memberi pelajaran kepada anak kita bahwasanya temannya sedang sakit. Biarkan ia yang menyerahkan sesuatu untuk temannya yang sakit. Hal-hal yang demikian kadang luput dari perhatian kita. Padahal itu adalah salah satu dari perbuatan ihsan yang harusnya kita tanamkan pada diri kita, pada anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.